Lalu kemudian dia berangkat ke Jakarta dengan tujuan tertentu, pekerjaan atau yang semisalnya. Sehari dua hari dia akan kembali ke kampung asalnya, ke Balikpapan. Maka selama dia di Jakarta, meskipun dia menginap di hotel yang termewah, dia tidak merasa kesulitan, dia tidak terkena terik matahari. Dia berstatus sebagai musafir dan diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Jadi jangan dipahami bahwa yang dimaksud musafir adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan. Adapun ketika dia telah singgah di sebuah tempat, maka tidak dikatakan sebagai musafir. Dia tetap disebut sebagai musafir, meskipun dia tidak sedang melakukan perjalanan. Dia menginap di tempat yang dia tidak merasa kesulitan, tidak merasa berat untuk berpuasa. Apakah diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa? Jawabannya iya. Boleh baginya tidak berpuasa karena dia tetap berstatus sebagai musafir. Telah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam hal ini, bahwa tidak ada perbedaan antara seorang musafir yang merasa berat dengan berpuasa atau seorang musafir yang dia tidak merasa berat sama sekali. Nah, setelah kita menerangkan tentang permasalahan-permasalahan puasa bagi seorang musafir, maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang golongan orang-orang yang diberi rukhsah, diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama musafir, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, termasuk orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang dalam keadaan sakit, al-marid. Ini juga orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan safar, maka jika dia tidak berpuasa, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Oleh karena itu, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang yang dalam keadaan sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini kesepakatan secara umum, ada hal-hal yang diperselisihkan. Lalu apa ketentuan sakit yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya, untuk tidak berpuasa? Jumhur ulama mereka mengatakan bahwa sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit, jenis sakit yang kalau dia berpuasa itu akan memperlambat kesembuhannya atau semakin memperparah sakit yang dia derita. Maka ini ketentuan sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, yaitu sakit yang apabila dia berpuasa maka akan memperlama kesembuhan atau menyebabkan sakitnya semakin parah. Maka jenis sakit inilah yang diperbolehkan bagi seorang yang marid untuk tidak berpuasa. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, menisbatkan kepada jumhur ulama bahwa para ulama, mayoritas ulama mengatakan, "Idza kana bihi maradun yu'limuhu wa yu'dhihi aw yakhafu tamadiyahu aw yakhafu tazayyudahu sahhalahul fitru. Apabila penyakit yang diderita oleh seorang membuat dia merasa sakit, membuat dia menderita atau memperpanjang sakitnya apabila dia berpuasa, atau semakin menambah rasa sakit yang dia derita akibat berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Adapun al-maradul yasir, penyakit yang ringan seperti pilek ringan, seperti sakit kepala ringan, atau seperti seorang sakit gigi biasa yang tidak berefek pada hal-hal yang lainnya, maka jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya, terkecuali kalau akan menimbulkan efek, menyebabkan kelemahan dan yang semisalnya. Ada madhab al-zahiriyah, madhab al-zahiriyah, mereka mengatakan segala jenis penyakit yang berat, yang ringan, membolehkan bagi seorang untuk tidak berpuasa. Jadi flu biasa itu dalam pandangannya boleh untuk tidak berpuasa, dan mereka berpegang kepada keumuman. Ayat mengatakan sakit, ya, sehingga sakit apa saja. Namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa yang kaitannya dengan kesulitan yang dihadapi. Apabila dia berpuasa akan menyebabkan ada kaitannya dengan penyakit yang sedang dia derita, memperlambat kesembuhan atau semakin memperparah. Nah, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi kaitannya dengan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hamba-hambanya kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah jalla wa ala menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah azza wa jalla tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dan ini sejalan dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara 5 kaidah besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Kapan seseorang merasa berat, merasa sulit, maka syariat akan selalu memberi solusi kepada hal yang mudah. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Jadi sakit ini yang memungkinkan bagi seorang untuk tidak berpuasa. Adapun sakit yang ringan, jangan sampai juga nanti ada orang sakit hati, enggak puasa dia. Kamu kenapa sakit? Sakit apa? Sakit hati. Yang satu lagi sakit, sakit apa? Sakit rindu. Sakit juga. Maka itu tidak membolehkan seorang untuk mengambil rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian para ulama membagi orang yang dalam keadaan sakit itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, seorang dalam keadaan sakit yang penyakitnya penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Yang diharapkan kesembuhan. Maka penyakit ini apabila dia berpuasa akan menyebabkan penyakitnya semakin bertambah parah atau memperlama kesembuhannya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan wajib baginya untuk mengqadha, Kapan dia mampu, maka dia wajib mengqadha. Berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dan setelahnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ini jenis sakit yang masih diharapkan kesembuhan. Jenis yang kedua adalah penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dalam artian secara perhitungan medis atau ada vonis dari para ahli, dari para dokter, mereka mengatakan bahwa si fulan ini sakitnya tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Tidak mungkin sembuh secara teori kedokteran. Misalnya seorang terkena penyakit kanker, seorang terkena diabetes yang parah, atau seorang terkena penyakit asul, TBC yang parah, yang secara teori kedokteran bahwa ini tidak diharapkan kesembuhannya. Dan kalau dia berpuasa itu akan menyulitkan dia, akan melemahkan dan bahkan akan semakin memperparah sakitnya. Dan tidak diharapkan kesembuhan. Maka orang yang seperti ini, dia tidak wajib untuk berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Karena hukum seorang yang demikian, hukumnya sama seperti orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Sebagaimana yang diterangkan oleh jumhur ulama. Tapi dengan catatan bahwa penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wala yusaru ilal fidyah illa indal ya'si minal qadha. Dan tidak dialihkan dari qadha menjadi fidyah, memberi makan kepada orang miskin, kecuali apabila tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Dalam artian dia tidak lagi diharapkan bahwa dia mampu untuk mengqadha, mengganti puasanya. Tapi selama dia mampu dan diharapkan kesembuhan dari penyakit yang diderita, maka wajib baginya mengqadha. Walaupun sakitnya itu lama, walaupun sakitnya menahun, selama penyakit tersebut diharapkan kesembuhannya, maka yang wajib baginya adalah qadha. Yang membayar fidyah adalah seorang yang tidak lagi diharapkan bahwa penyakitnya tersebut akan sembuh, yang kalau dia berpuasa akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan yang berat, dan bahkan dapat menimbulkan kemudaratan atau semakin memperparah kondisinya. Adapun seorang yang apabila dia dalam keadaan sakit, lalu dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, yang puasa itu dapat membinasakan dia, maka puasa baginya adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Diharamkan baginya berpuasa. Kalau ternyata dia memaksakan diri berpuasa, sementara puasa itu dapat memudaratkan dan membinasakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya dirimu, jiwamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Di antara haknya adalah kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi dirimu sendiri, bagi jiwamu. Jadi ini dua keadaan orang yang sakit. Jadi tinggal dilihat dia ini al-marid, orang yang sakit ini, apakah sakitnya masih diharapkan kesembuhan? Maka ketika dia tidak berpuasa, dia wajib untuk mengqadha. Atau dia seorang yang memiliki penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan dia tidak mampu berpuasa, maka yang wajib baginya adalah membayar fidyah untuk satu puasa yang dia tinggalkan, memberi makan kepada satu orang miskin. Kadar fidyahnya sudah kita terangkan sebelumnya. Untuk satu orang miskin kadarnya setengah sha'. Sebagaimana yang telah kita terangkan dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala. Dan termasuk di antara kondisi orang yang disebut sakit adalah orang yang pingsan. Al-mughma alaihi, orang yang dalam keadaan pingsan. Pingsan itu bagian dari penyakit al-ighma yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Jadi orang tidak sadarkan diri ada beberapa keadaan. Ada yang disebut naim, tidur. Ada yang majnun, gila, hilang akal. Ada pula yang pingsan. Nah, pingsan ini kadang-kadang dia mirip seperti al-majnun, orang gila, dari sisi bahwa dia kehilangan akal, ya, tidak memiliki pilihan untuk menjadi sadar. Beda dengan orang tidur. Orang tidur dibangunkan bangun. Dari sisi ini orang yang pingsan mirip seperti orang gila. Dan berbeda dengan orang yang dalam keadaan tidur. Namun dari sisi yang lain bahwa pingsan dia masih dalam keadaan berstatus sebagai mukallaf, orang yang diberi beban untuk menjalankan syariat, sama seperti orang tidur. Adapun orang yang gila, dia tidak mukallaf, tidak diberi beban untuk menjalankan syariat. Nah, diterangkan oleh para ulama, diantaranya At-Tabari dalam tafsirnya, kata beliau ketika menerangkan tentang hukum orang yang pingsan selama bulan Ramadan, selama sebulan, seluruh bulan Ramadan dia dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika dia siuman, pada saat dia siuman, apakah dia berkewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan? At-Tabari menukilkan kesepakatan ulama. Kata beliau, qad ajma'al jami' ala anna man fuqida aqluhu jami'a syahri shaumi bi ighma'in aw birsamin thumma afaqa ba'da inqida'i syahr anna 'alayhi qada'a syahri kull wa lam yukhalif dzalika ahadun yajuzu li'tiradu bihi 'alal ummah. Bahwa para ulama seluruhnya telah sepakat barang siapa yang kehilangan akalnya di seluruh bulan Ramadan karena pingsan atau birsam. Birsam ini sejenis penyakit yang juga menyebabkan seorang kehilangan akal, tapi dia hanya ngigau aja. Nah, dia ngigau, yang dia ya tidak sadar. Dia hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang dia sendiri tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Kata beliau, sepakat para ulama bahwa orang seperti ini, dia pingsan atau dia kehilangan akal karena birsam, dia hanya bisa mengigau di seluruh bulan Ramadan. Lalu kemudian dia sadar setelah berlalunya bulan Ramadan, maka wajib baginya mengqadha, mengganti seluruh puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut. dia wajib mengganti. Dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini dari orang-orang yang layak untuk mengkritisi atau diambil pendapatnya dalam hal ini. Nah, ini yang membedakan antara orang yang gila dengan orang yang pingsan. Seorang yang gila, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, ya, dia ghairu mukallaf, orang yang tidak diberi beban syariat asalnya. Sehingga kalau misalnya di pertengahan Ramadan, orang gila ini sadar, akalnya kembali, maka dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan di hari-hari sebelumnya, karena dia meninggalkannya dalam status dia bukan seorang yang mukallaf, bukan orang diberi beban untuk menjalankan syariat. Tapi kalau seorang yang pingsan, dia sadar di pertengahan Ramadan, maka dia tetap berkewajiban untuk mengganti hari-hari puasa yang dia tinggalkan di awal-awal bulan Ramadan. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Kata beliau, wa amma hukmul musafir idza afthara fa huwa al-qadha biittifaqin wa kadzalika al-maridh. Adapun hukum orang yang musafir apabila dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula orang yang sakit. Lalu beliau menyebutkan ayat, lalu kata beliau, ma 'adal maridha bi igma'in aw jununin fa innahu mukhtalafu fi wujubi al-qadha 'alayhi wa fuqaha'ul amsar 'ala wujubihi 'ala al-mughma 'alayhi. Terkecuali orang yang sakit karena pingsan atau karena gila. Para ulama berselisih tentang kewajiban mengqadha puasa. Dan fuqaha'ul amsar, seluruh para fuqaha yang ada di berbagai negeri, mereka mengatakan wajib mengqadha bagi orang yang pingsan. Ketika dia telah siuman dari pingsannya, maka dia wajib mengqadha seluruh puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadhan. Permasalahan yang berikutnya yang masih berkaitan dengan seorang yang pingsan, ketika dia berniat di malam hari untuk berpuasa, lalu sebelum memasuki waktu fajar dia pingsan, dan dia tidak siuman dari pingsannya kecuali setelah terbenamnya matahari. Kecuali setelah terbenamnya matahari, pingsan dia. Berarti selama masa-masa berpuasa, ya, dia sama sekali tidak ada niat di situ. Pingsan, tidak sadarkan diri. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di malam hari baru dia siuman. Apa hukum puasanya? Sebab dia di malam hari telah berniat. Apa hukum puasa orang seperti ini? Apakah puasanya di hari itu sah atau tidak? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa puasanya sah. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Ismail Al-Muzani, murid, salah seorang murid dari Al-Imam Syafi'i. Dan mereka yang berpendapat demikian, yang mengatakan puasanya sah, mereka mengkiaskan kepada orang yang tidur. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa apabila seseorang berniat di malam hari lalu dia tidur mulai dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari, dia hanya tidur aja. Tidak ada saat di mana dia terbangun dari tidurnya. Tidur sampai terbenamnya matahari. Para ulama mengatakan puasanya sah. Nah, ini pingsan bukan tidur. Pendapat yang pertama mengatakan puasanya sah sama seperti orang yang tidur. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama. Dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Dan yang rajih insyaallah ta'ala adalah pendapat yang kedua. Pendapat mayoritas para ulama. Dari madhabul Hanabila, madhab Syafi'iyah, dan Al-Malikiyah. Bahwa apabila seseorang pingsan dimulai dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari, sehingga tidak ada satu saat pun sepanjang hari di masa-masa berpuasa di mana dia siuman, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah dia tidak makan? Dia pingsan, dia tidak makan, dia tidak minum, kok dihukumi batal? Kata para ulama, mengapa dihukumi batalnya puasa orang yang pingsan sepanjang hari, sepanjang saat-saat berpuasa? Disebabkan karena ketika seseorang berpuasa, itu tidak cukup dengan sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun juga harus dibarengi dengan an-niyah. Harus ada niat. Walaupun sesaat. Harus ada niat. Nah, orang yang pingsan dimulai dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari, itu tidak ada niat sama sekali. Dia hanya sekedar menahan diri, tapi tidak ada niat. Lalu bagaimana dengan tidur? Beda antara orang pingsan dengan orang yang tidur dalam hal ini. Kalau seorang yang pingsan dibangunkan, tidak bangun dia. Beda dengan seorang yang tidur. Adapun seorang yang tidur, kapan dia diingatkan, dibangunkan, terjaga, dia bangun. Untuk itu para ulama mengatakan bahwa orang yang tidur walaupun sepanjang hari dia tidur, maka puasanya sah. Tapi seorang yang pingsan, dia sama sekali ya, dibangunkan pun dia tidak akan bangun. Kalau bukan saatnya, kalau bukan waktunya dia siuman. Sehingga para ulama, mayoritas para ulama menganggap bahwa puasanya tidak sah. Terkecuali kalau dia siuman sesaat aja. Misalnya dia pingsan. Di siang hari dia sempat siuman 5 menit. Setelah itu pingsan lagi. Sampai malam hari. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan puasanya sah. Karena ada di saat-saat masa-masa berpuasa ada waktu di mana dia siuman. Di mana dia sadarkan diri. Oleh karena itu, Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan pendapat jumhur ulama dalam hal ini bahwa seorang yang pingsan sepanjang hari berpuasa dalam keadaan dia tidak siuman, puasanya tidak sah, kata beliau an-nasawmah wal-imsaku ma'an-niyah, bahwa puasa itu menahan diri yang dibarengi dengan niat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan untuk mendatangi keluarganya karena aku. Jadi berarti di situ ada niat. Dia meninggalkan. Jadi ada keinginan untuk meninggalkan. Maka ada iradah, ada kehendak, ada niat. Sehingga seorang dalam keadaan pingsan, dia tidak ada niat sama sekali sepanjang dia pingsan. Ya. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan dalil ini, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Wal imsaku la yakunu illa ma'a huduril aqli. Dan yang namanya menahan diri itu tidaklah terjadi kecuali apabila akal itu hadir. Sementara orang pingsan hadirnya akalnya tidak hadir. Walam nashtarit wujud al-imsak fi jami'in nahar. Balik tafayna bi wujudihi fi ba'dih. Dan kami tidak mensyaratkan dia harus menahan diri dengan akal di sepanjang hari, tidak. Ada sebagian kecil saja dia sempat siuman, sadarkan diri, maka itu sudah cukup. Ya. Sudah termasuk bahwa dia telah mengamalkan hadis ini. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya bahwa seorang yang sepanjang hari dia dalam keadaan pingsan dan tidak ada siumannya sama sekali, walau sesaat, puasanya tidak sah, tidak ada puasa baginya dan dia wajib mengqadha. Namun apabila ada saat di mana dia sadarkan diri di siang hari tersebut, maka puasanya sah karena dia telah berniat di malam hari. Oleh karena itu, pingsan yang sedikit itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari Nafi', kata beliau, "Kana Ibn Umar yasumu tatawwu'an fayughsha 'alayhi fala yuftir." Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berpuasa sunnah. Nah, ketika beliau sedang berpuasa sunnah, beliau sempat hilang kesadaran gitu, yughsha 'alayhi, pingsan sesaat gitu. Dan beliau tidak membatalkan puasanya. Artinya pingsan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Apabila seorang sedang berpuasa lalu kemudian dia sempat melayang gitu, hilang ingatan sesaat ya atau beberapa saat, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Sebagian menukilkan kesepakatan madhab dalam hal ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Qasim Al-Hambali dalam hasyiahnya terhadap Ar-Rawdul Murbi' syarah Zadil Mustaqni'. Maka termasuk yang berkaitan dengan hukum orang yang pingsan ini adalah seorang yang tidak sadarkan diri karena dibius. Karena dibius. Ya. Yang menyebabkan dia hilang kesadaran. Hukumnya sama seperti orang yang pingsan. Kalau kemudian dia sepanjang hari dia belum sadarkan diri, berarti tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya dan dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya dia dibius yang menyebabkan dia sempat tidak sadarkan diri 1 jam, 2 jam, sementara di hari-hari ya di saat-saat yang lainnya dia sadarkan diri di siang hari Ramadan dan dia tidak membatalkan puasanya, maka puasanya sah. Hanya saja biasa orang dalam keadaan seperti ini statusnya sakit, dan seorang yang sakit diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, apalagi kalau sampai memudaratkan kalau dia berpuasa. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', menukilkan dari pendapat para fuqaha Syafi'iyah, kata beliau, "Man zala 'aqluhu bi maradin aw bi syurbi dawa'in syaribahu li hajatin aw bi 'udhrin akhar, lazimahu qada'u shaumi duna shalah kal mughma 'alayh." wala ya'thamu bi tarkis shaum fi zamani zawali aqlihi. Barang siapa yang kehilangan akal karena sakit atau karena minum obat yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri, dia meminumnya karena ada keperluan atau karena uzur yang lain, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salat. Masalah mengqadha salat ini ada khilaf pula kalangan para ulama. Namun yang kita bahas di sini adalah masalah mengqadha puasa. Statusnya kata beliau sama seperti orang yang pingsan. Sama seperti orang yang dalam keadaan pingsan. Kemudian termasuk di antara yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua renta. Lelaki yang kabir, yang memasuki usia senja yang menyebabkan dia lemah untuk berpuasa, atau wanita ajuz, wanita yang sudah tua renta yang menyebabkan dia tidak lagi mampu berpuasa, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Dan disebutkan ijma' dalam hal ini. Ibnu al-Munzir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma' wa ajma'u ala anna lisyaikh al-kabir wal ajuz al-ajizaini 'anil shaum ay yuftira. Para ulama sepakat bahwa lelaki yang sudah tua renta, demikian pula wanita yang sudah lanjut usia yang lemah untuk berpuasa, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah ayat ini telah terhapus hukumnya atau tidak. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini tidak terhapus hukumnya secara total. Namun ayat ini dikhususkan kepada orang yang telah tua renta. Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ay yasuma. Orang tua yang mereka sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yawmin miskinan, maka mereka memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin, membayar fidyah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Abdul Razzaq ketika beliau telah lanjut usia. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebutkan usia beliau itu mencapai satu abad. Panjang usia beliau. Barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas masih kecil yang berkhidmat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi umrih wa aghfir lahu. Ya Allah, panjangkan usia anak ini, panjangkan usianya orang Anas bin Malik, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, berikan keberkahan dalam kehidupannya dan ampuni dosa-dosanya. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Usia beliau panjang. Harta beliau banyak. Beliau menjadi seorang kaya raya. Beliau memiliki kebun. Kebun beliau ini itu dalam setahun panennya dua kali. Sementara kebun-kebun masyarakat yang lain setahun sekali. Beliau sampai dua kali. Anak beliau banyak. Bukan cuma banyak, banyak. Saking banyaknya itu. Sampai disebutkan, diberitakan oleh putrinya Anas bin Malik yang bernama Umaynah. Dia menceritakan pada Anas bin Malik, ya, ketika kedatangan Hajjaj, seorang pemimpin yang zalim pada masa itu, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia datang ke Basra dan melakukan pembantaian, ya. Yang dimakamkan, yang dikuburkan dari anak kandung Anas bin Malik, bukan cucu, anak langsung, 120 orang itu yang meninggal pada saat itu. Yang hidup masih ada lagi, ya. Yang di masa hidupnya Anas bin Malik, beliau sempat menyebutkan yang masih hidup pada saat itu, anak langsung dan cucu itu sekitar 100. Istrinya berapa ya? Saya belum tahu juga. Tapi anaknya wakeh memang. Ya kalau anak sampai 100 itu masih bisa ngafal gak ya? Orang sekarang kalau diberitakan anak berapa? Anak 15. Wih, banyaknya. Nah, masih kurang banyak kalau dibandingkan anaknya Anas bin Malik. Karena memang kebiasaan orang sekarang, wah, gak suka punya banyak anak. Maunya satu, dua, sudah cukup. Ya. Nah, tazawwajul wadud al-walud. Nikahlah kalian dengan wanita yang penyayang kepada suaminya, yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak. Nah, jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, ya, sampai kepada usia yang beliau sudah tidak mampu lagi berpuasa. Beliau tidak mampu. Sehingga beliau tidak berpuasa dan beliau memberi makan, membayar fidyah. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dan Abu Ja'la dan At-Tabrani menyebutkan bahwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lemah untuk berpuasa, maka beliau pun membuat makanan jafna dari teri, jenis makanan yang ada pada saat itu. Lalu beliau mengundang 30 orang miskin sehingga mereka makan sampai mereka kenyang. Ini sudah kita terangkan bagaimana cara membayar fidyah. Bisa dengan bahan mentah, bisa pula dengan cara menyiapkan hidangan lalu memanggil orang miskin dan mereka makan sampai mereka kenyang. Dan juga diriwayatkan dari Mujahid, dari Qais bin Sa'ib, beliau mengatakan, inna syahra ramadhan yaftadihil insan ayyuta'ama anhu likulli yawmin miskin fa'at'imu anni miskinain. Kata Qais bin Sa'ib bahwa bulan Ramadhan yang menyebabkan seorang tidak mampu berpuasa sehingga dia membayar fidyah, maka dia memberi makan untuk setiap hari satu orang miskin. Namun kata beliau, adapun untuk saya, berikan untuk satu hari dua orang miskin sebagai tambahan infak dari beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat-riwayat ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa seorang yang tua renta, yang tidak lagi mampu berpuasa, namun akalnya masih awas, dia masih belum sampai kepada tingkatan pikun, dia masih normal akalnya, hanya fisiknya yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa. Orang yang seperti ini, yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Adapun seorang yang sudah tua renta, ditambah lagi dia pikun, ya, Maka orang seperti ini tidak ada kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban berpuasa, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Karena orang yang demikian marfu'anhul qalam, sudah diangkat pena darinya. Catatan amalan sudah terangkat. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Apabila safar untuk beberapa pekan, sebaiknya sholat duhur, asar, dan isya dilakukan dengan di qasar pada waktunya atau dikerjakan dengan jamak qasar. Apabila seorang musafir dan dia masih berstatus sebagai seorang musafir, maka disyariatkan baginya mengqasar. Adapun menjamak salat itu tergantung dengan keperluan dan kebutuhan. Meskipun hukum asal seorang musafir boleh menjamak salatnya, diperbolehkan. Tapi yang afdal mengerjakan salat masing-masing pada waktunya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mina, beliau menginap di Mina, beliau mengerjakan salat itu masing-masing pada waktunya, tapi di qasar. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat, masing-masing pada waktunya. Hanya saja di qasar. Maka seorang musafir boleh disyariatkan mengqasar, kecuali apabila dia bermakmum di belakang imam yang muqim, maka dia wajib hukumnya mengikuti solatnya imam yang muqim, yaitu sempurna, tidak mengqasarnya. Adapun yang kaitannya dengan jamak, dia boleh menjamak, dia boleh tidak menjamak. Yang afdal mengerjakan solat masing-masing pada waktunya, terkecuali apabila dia memiliki hajah, punya keperluan untuk menjamak, maka dia menjamaknya. Pertanyaan yang berikutnya, apabila seseorang mengeluarkan zakat, memberikan zakatnya kepada seseorang, lalu kemudian orang tersebut menyerahkan kembali zakatnya kepada yang memberikan zakat sebagai bentuk pembayaran hutang. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, si A, dia sebagai muzaki, orang mengeluarkan zakat. Si B, orang yang fakir, miskin. Si A, dia karena dia punya zakat, maka dia keluarkan zakat kepada si B yang miskin ini. Tapi si B ini, di samping dia miskin, dia juga pernah berhutang kepada si A yang belum lunas. Misalnya zakatnya itu sampai 5 juta dan hutangnya si B kepada si A 5 juta. Ya. Apakah diperbolehkan si A mengeluarkan zakatnya? Ya. Mengeluarkan zakatnya. Dia berikan kepada si B agar kemudian si B ini melunasi hutangnya dan memberikan 5 juta itu kepada si A. Jadi kembali lagi. Apakah ini diperbolehkan? Dilihat kondisinya. Pertama, tidak boleh. Tidak boleh si A mengatakan kepada si B, ya. Dia mengatakan kepada si B, sudah utangmu lunas ya. Karena sebenarnya saya ingin memberikan zakat kepadamu, saya punya uang zakat, ya. Tapi kan kamu punya hutang, jadi sudahlah, saya enggak ngasih kamu, saya anggap hutangmu lunas. Ini enggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi gimana caranya? Kasihkan dia 5 juta itu, berikan kepada si B 5 juta, dan 5 juta itu sudah menjadi milik si B. Ya terserah si B mau ngapain dia. Mungkin dia punya hutang di tempat yang lain juga. atau dia ingin memanfaatkan dalam hal yang lain. Jadi si A tidak boleh ngatur. Dia tidak boleh mengatakan pada si B, nih saya kasih kamu 5 juta tapi saya kasih zakat kamu ini dengan syarat kamu bayar utang ya. Dia jadikan itu sebagai persyaratan. Maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya si A mengeluarkan zakatnya, dia berikan kepada si B karena dia seorang fakir miskin. Ya, tanpa ada persyaratan, si B telah 5 juta itu sudah menjadi harta milik dia. Ya terserah dia, dia mau ngapain. Kemudian dia berpikir, wah saya masih punya hutang pada si A. Dia datanglah kepada si A. Dia mengatakan, saya kan punya hutang padamu nih, saya lunasi 5 juta. Boleh? Boleh. Ini baru diperbolehkan. Jadi tidak boleh si A mengatur keuangan yang dimiliki oleh si B ketika dia telah memiliki bagian dari zakat tersebut. Saya kira ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.